aku telah dewasa, dunia kan tersenyum bahagia. Nah, tadi udah lihat kan video klipnya? Sekarang kita nyanyi bareng-bareng yuk. Serina, tali sepatunya.